Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa ala rasulina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ilyawmiddin wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fa'alna bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Masyara muslimin, jemaah salat subuh, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi ini. Dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kemudahan untuk bangun pagi menunaikan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga memberkahi dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan masih di ayat yang ke-80 dan 82 dari surat Al-Baqarah ini. Beberapa fawaid yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan kemarin masalah berfatwa atau berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu, berkata atas nama agama ini dengan tanpa ilmu, satu hal yang sangat berbahaya sekali. Kemudian berikutnya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anna thawab wal iqab la yatarattabu ala al-ashkhas bihasabin nasab atau intima wa innama huwa bihasabil amal. Bahwa dari ayat ini diambil faedah bahwa pahala dan juga siksaan itu tidak terkait dengan keadaan seseorang dari nasabnya. Ini tidak tidak ada pengaruh, tidak ada hubungannya seseorang itu dengan nasabnya atau kepada siapa dia intima, kepada siapa dia menyambung hubungannya. Wa innama huwa bihasabil amal, namun sangat tergantung dengan amal perbuatannya. Ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW mengatakan wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh, dalam hadis yang banyak tentang keutamaan ilmu, keutamaan jenis ilmu, dan khususnya di masjid, di mana Rasulullah SAW mengatakan majtama qawmun fi baitin buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa hafat bihimul malaikah wa nazalat bihim sakinah wa ghashiyat bihim rahmah wa dzakarahum Allah fi man indah wa man batta bi amal lam yusr bihi nasabuh. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di satu masjid, di satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mempelajarinya, illa hafat bihimul malaikah, kecuali para malaikat itu akan hormat kepada mereka. Hafat bihimul malaikah, merendahkan sayap mereka sebagai tanda hormat kepada orang-orang yang duduk di masjid membaca Al-Quran, mempelajari kandungan Al-Quran. Hafat bihimul malaikah wa nazalat bihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat bihimur rahmah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menyelimuti mereka. Dan yang keempatnya wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh, Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Ini artinya di sini nasab tidak memberikan pengaruh. Meskipun itu merupakan asyrafun nasab, bagaimana kita mengerti bahwa nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyrafun nasab, nasab yang paling mulia. Namun demikian, meskipun itu keturunan Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kemudian amalnya tidak sesuai dengan sunnah beliau, apalagi tidak mau beramal, ya, amal, ya, sudah beramal tapi juga tidak sesuai dengan tuntunan, maka hal ini pun juga tidak akan bisa memberikan manfaat. Jadi tidak kemudian karena keturunan Nabi kemudian bebas dari siksaan, karena keturunan Nabi kemudian sudah ngapling surga, ini artinya sudah pasti dijamin masuk surga. Bagaimana banyak keyakinan orang seperti itu, terutama kepada para habaib, ya, pada para habib-habib itu, ya, yang katanya mereka keturunan Nabi ini. Apakah benar atau tidak juga enggak jelas ini, ya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu jangan kita melihat kepada, apalagi kalau kemudian kebanyakan yang seperti itu adalah amaliyahnya jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Banyak bid'ah-bid'ah, banyak kemudian mereka melakukan hal-hal yang di luar tuntunan. Maka seperti ini tidak memberikan tidak ada kehormatan bagi mereka ini, yakni ya, orang-orang yang apa namanya menyelisih kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada putrinya sendiri Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ini Rasulullah mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syikti, la ughni anki min Allahi syai'ah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku harta yang aku miliki semau. Apa yang saya punya kamu minta boleh, saya bisa. Tapi kemudian kata Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada putrinya sendiri mengatakan seperti itu, setelah sebelumnya beliau mengatakan pada bangsanya, kepada kabilahnya dari Quraisy, kemudian Bani Hashim, dan kemudian satu persatu dari paman-pamannya dan juga dari bibik-bibiknya, sampai terakhir kepada putrinya sendiri, Rasulullah mengatakan seperti itu, la ughni anki minallahi syai'a. Maka bagaimana dengan kita, atau bagaimana orang sekedar mengaku sebagai keturunan Nabi alaihi salatu wasallam? Mestinya kalau kemudian keturunan Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah satu sisi sudah didapatkannya, yakni syarafun nasab, maka mestinya berikutnya adalah syarafus sunnah, diikuti dengan mendapatkan kemuliaan sunnah. Maka ini adalah tentunya orang-orang yang selayaknya untuk kemudian kita muliakan, karena Rasulullah SAW di antara wasiatnya adalah untuk memuliakan kepada ahlu bait Rasulullah SAW. Namun tentunya dengan sunnah, bukan sekedar kibaran saja bagaimana yang didengungkan oleh orang-orang Syiah khususnya sekarang ini yang mengibarkan bendera itu, cinta kepada ahlul bait, dan mereka adalah hakikatnya orang-orang yang mengkhianati kepada ahlul bait dan orang yang paling zalim kepada ahlul bait ini. Ini mereka orang-orang Syiah, dari awalnya dahulu mereka yang membunuh Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ini juga orang-orangnya mereka. Ini orang-orangnya Abdullah bin Sabah, orang-orang Kufah ini. Dan juga yang membunuh Muslim Ibn Aqil, ini korban pertamanya sebelum Husain. Ini Muslim Ibn Aqil, dan Aqil ini adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Saudara kandungnya, jadi misanan dengan antara Muslim dengan Husain ini adalah saudara sepupu. Dua-duanya jadi korban. Dan korban adalah mereka, dan mereka yang sendiri merayakan sekarang hari terbunuhnya Ali, Husain bin Ali ini, mereka rayakan seakan mereka adalah orang yang paling membela kepada ahlul bait. Hakikatnya mereka hanya menutup kedok belaka ini. Ini maka cinta kepada Ahlul Bait tidak dengan seperti itu. Cinta kepada Ahlul Bait adalah dengan melihat kepada bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mereka hidupkan ini. Ini maka dari sini juga kedudukan semulia apapun seseorang di hadapan status sosialnya di hadapan manusia, kalau kemudian amalnya tidak sesuai maka ini baik dan buruknya adalah sangat tergantung pada amal perbuatannya. Kemudian qala minha anna man ahatat bihi khathiyatuhu falam yakun lahu hasanah fa innahu min ashabin naril ladzina la yakhrujuna minha. Bahwa barang siapa yang kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya itu menyelimutinya dan tidak memiliki kebaikan padanya, maka dia itu termasuk dari penghuni neraka yang mereka tidak bisa keluar dari dalam daripadanya. Dari mereka tidak bisa keluar dari dalam neraka ini. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Qala maka ahata bihi khathiatuhu, ini kesalahan, maka ini juga tergantung kepada amalnya. Ketika amalan-amalan keburukannya itu adalah menyelimutinya dan tidak ada kebaikan, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa minha anna man kasaba sayyi'atan lakin lam tuhit bihi al-khathiyah fa innahu laysa min ashabin nar. Bahwa orang yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, namun dosa itu tidak menyelimutinya, tidak mengepungnya, artinya tidak seluruhnya dosa yang dilakukan, masih ada kebaikan. Fa innahu laysa min ashabin nar. Maka dia bukan penghuni neraka. Lakin in kana alaihi sayyi'at fa innahu yu'adzabu biqadriha. Namun jika dia memiliki keburukan, dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya, malam ya'fillahu subhanahu wa ta'ala anhu. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya. Dan ini tentunya terkait dengan dosa maksiat, dosa kemungkaran, maksiat. Adapun dosa syirik ini, meskipun dia membawa kebaikan sebesar apapun, kalau kemudian membawa dosa syirik ini, maka datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa syirik, maka kebaikannya itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Karena amalan-amalan yang baik ini diterima atau tidaknya ini tergantung kepada akidahnya, tergantung kepada tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tidak terbayangkan ini, membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pun. Ini menunjukkan keutamaan dari tauhid. Seperti juga kisahnya sahibu sijillat, si yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang pemilik jurnal keburukan, di mana seseorang didatangkan nanti dia yaumul qiyamah, seseorang yang memiliki 99 daftar keburukannya, yang satu jurnal ini adalah maddal basar, sejauh mata memandang. Satu catatan keburukannya ini adalah sejauh mata memandang, dan dia memiliki 99. Maka tidak terbayangkan kesalahan atau dosa yang menggulung seperti itu. ini sejauh mata memandang. Maka kemudian dikatakan kepada dia, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa meringankan kepada dosamu ini? Maka orang tadi pun sudah putus asa. Kemudian dikatakan, ya engkau punya. Disodorkan kepadanya satu kartu yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Maka orang tadi pun mengatakan, apa artinya satu kartu seperti ini dengan sijillah, dengan daftar keburukan yang menggunung. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa tidak ada kezaliman pada hari itu, dan kemudian ditimbang dari 99 catatan amal keburukan dengan satu bitaqah, satu kartu yang bertulisan kalimat La ilaha illallah, ternyata masih berat dari kalimat La ilaha illallah ini. Ini yang tidak dikotori dengan kesyirikan, kemudian diampuni dosa-dosanya. Maka ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya permasalahan akidah, permasalahan tauhid. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Karena namanya dosa maksiat sesuatu yang kita tidak bisa menghindar daripadanya. Artinya kadang tidak bisa menjaga. Namanya dosa maksiat, kesalahan sering setiap hari kita lakukan tanpa sadar ataupun juga tanpa sadar ya. Namun kesyirikan ini atau tauhid ini benar-benar harus kita jaga. Jangan kita kotori tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan noda-noda syirik, dengan berbagai jenisnya dari khurafat-khurafat dan yang semisalnya banyak diyakini oleh orang-orang, khususnya orang Jawa ya. Banyak hal-hal yang keyakinan-keyakinan yang merusak kepada tauhidnya ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak akan, kalau kemudian datang kepada Allah dengan dosa syirik ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari selain dosa syirik ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka pelaku maksiat di dunia, kita akidah kita kepada pelaku maksiat di dunia, kalau dia bertauhid dia adalah seorang yang maksiat saja. Artinya dia bertauhid tapi maksiat. Dan nanti di akhirat adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya dahulu sesuai dengan kadar maksiatnya yang dilakukan ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kemudian kalau sudah masuk neraka itu tidak akan bisa keluar daripadanya. Maka hal ini tidak benar ya. Kalau itu adalah dosa maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya dari neraka. Kalau dia adalah orang bertauhid, Allah akan mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Dan ini yang dikatakan dengan jahannamiyun, orang-orang yang paling akhir masuk ke dalam surga dari yang sempat mampir dulu ke neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini qala, maka barang siapa yang melakukan keburukan namun tidak keseluruhan ini, maka ini bukan termasuk ashabul nar. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya sesuai dengan kadar dari dosa yang dilakukannya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Kemudian berikutnya, minha itsbatun nar wa anna darul kafirin. Dari ayat ini juga menetapkan adanya neraka dan bahwa itu adalah kampungnya orang-orang kafir. Kampungnya orang-orang kafir. Wa minha khuludu ahli an-nari fiha. Dan juga diambil faedah dari ayat ini bahwa menunjukkan kekalnya penghuni neraka. Dikatakan ahl itu artinya adalah yang punya. Dikatakan punya. Adapun ahlu maksiat ini bukan ahl. Bukan ahl, bukan ashab ya. Bukan pemilik. Dikatakan ahl ini adalah yang memang itu adalah memang penduduknya. Maka ini kekal di dalamnya. wa huwa khuludun mu'abbadun la yukhaffafu anhum fihi al-adab. Dan itu adalah kekal yang selamanya. Tidak ada keringanan siksaan untuk mereka. La yukhaffafu anhum, tidak akan diringankan dari mereka di dalam neraka ini dari siksaan. Waqad sarraha Allahu azza wa jalla bita'bidil khuludi fiha fi thalathati mawadhi'a min al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan terang akan kekal selama-lamanya mereka itu dalam neraka di dalam Al-Qur'an di tiga tempat. Yang pertama dalam surat An-Nisa dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa zalamu, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, zalim dengan makna sebenarnya syiriknya, zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada orang lain. Orang-orang kafir dan zalim ini, lam yakunillahu liyaghfir lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Wa la liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka akan jalannya. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, kecuali jalan ke jahannam yang mereka kekal di dalamnya abada selamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan yang demikian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah ringan. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-Ahzab di ayat yang ke-64 dan 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak mendapatkan penolong, tidak juga yang membantunya. La yajiduna fiha, la yajiduna waliya wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhum fil nar, ketika wajah-wajah di hari, ketika wajah-wajah mereka itu dibolak-balikkan di dalam neraka, layaknya orang masak itu ya, dibolak-balik itu ya. Di bahasanya yawma tuqallabu wujuhum fil nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka hanya bisa teriak, seandainya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Kami dahulu mentaati kepada pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Fa adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus ini. Ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa antara pengikut dan yang diikuti ini akan saling melaknat. Yang diikuti ini akan melaknati mereka. Rabbana atim dhi'faini minal adzab wal 'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah, laknatilah mereka dan berikanlah siksaan dua kali lipat. Ini permintaan orang-orang yang mengikuti. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya untuk kita belajar agama ini adalah di atas ilmu, bukan bebek, bukan mengikuti pendapat orang saja, tapi mengikuti kepada dalil. Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat ini adalah yang kembalinya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Bukan dengan perkataan fulan wala anla. Fatwa itu bukan dalil, tapi fatwa itu yang harus dibarengi dengan dalil, dicarikan dalil. Dalilnya apa? bagaimana kemarin sudah kita singgung. Karena seperti itu para ulama memberikan bimbingan kepada kita. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Wa la tuqallid Syafi'i, dan juga jangan taklid kepada Syafi'i. Wa la Malikan, wa la Auza'i, wa la Thawri, juga jangan taklid kepada Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Sufyan Thawri. Ini semua orang-orang besar, padahal ulama-ulama besar. Ini saja tidak boleh taklid, kata beliau, jangan taklid. Khudhu min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Jadi ambillah pendapat mereka dari mana sumbernya. Bukan sekedar mengambil pendapat begitu saja. Ini prinsip dalam kita beragama, supaya terhindar dari taklid buta, karena kita tidak mengikuti orang tapi mengikuti kebenaran. Ini mengikuti kebenaran. Karena kalau kemudian kita yang kita ikuti ya, keharismatikan seseorang, ini nanti akan seperti itu. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana, kami mengikuti para sayyid kami atau tokoh-tokoh kami dan pembesar-besar kami. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Dan ini juga diulang di surat Al-Baqarah, di surat Al-Imran, juga di surat Ibrahim, di surat Al-A'raf. Ya. Di surat Ibrahim juga sama dengan makna yang sama. Bagaimana keadaan yang tabi' dengan matbu' ini. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga di surat Jin, di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqsillahu wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada." Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka baginya adalah neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa penghuni neraka yang mereka memang penduduknya, ini akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari siksaan api neraka ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Barangkali ini kita bahas pada kesempatan pagi ini, insyaallah mudah-mudahan mengingatkan kepada kita dan memberikan motivasi kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk kita bisa menunaikan bakti kita kepadanya dan terhindar dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.